seluruh tubuh bergoyang. Lagu dangdut ini lagu ceria, tua dan muda pastikan suka. Hehehe, sukaria bersama kekasihku yang setia. Bergoyang-goyang mengikuti irama gendang, pinggul digoyang berjoget berpasang. Asal jangan sampai anda lupa. Hehehe, sukaria bersama kekasihku yang setia. Bergoyang-goyang mengikuti irama gendang, pinggul digoyang berjoget berpasang. Sampai anda lupa. Hey.